Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, masih dalam kitab Ad-Da' wa Dawa' yang ditulis al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya, Al-Imam rahimahullah telah sebutkan perkara-perkara yang merupakan sesuatu yang harus kita berhati-hati padanya. Istidrat diantaranya, perkara yang Allah tunda iqab azabnya kepada seorang hamba. Diberikan kesempatan terus dia melakukan aktivitasnya dalam keadaan ia bermaksiat, melakukan dosa kepada Allah. Masih diberikan kenikmatan, kelonggaran, keamanan, kenyamanan. Akan tapi Allah menunda azabnya. Na'udzubillah. Perkara yang kita harus berhati-hati padanya. Istidraj. Kemudian beliau masuk pada fasal husron ahlil irdirar. Kerugian orang-orang yang tertipu. Maka kemarin telah disebutkan bagaimana kondisi orang-orang yang lebih memilih kenikmatan yang semu, kenikmatan yang sementara, kenikmatan yang sifatnya fana. Akan hilang. Tidak bersabar untuk menerima kenikmatan, meraih kenikmatan yang hakiki, yang kekal, abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan-ucapan mereka. Maka kita lanjutkan kalam Imam rahimahullah berikutnya. Wa qawlu hadzal qa'il an-naqdu khairun minan nasi'ah. Kata mereka, suatu yang kontan langsung didapat ini lebih baik dari perkara yang ditunda. Sesuatu yang cuma dijanjikan. Maka apa jawaban untuk ucapan ini kalau kita tidak katakan sebagai syubhat? Suatu yang kontan ini lebih baik daripada yang ditunda. Maka ini ada tafsilnya, ada rinciannya. Fajawabu, maka jawabannya, innahu idza tasawa an-naqdu wan nasi'ah, fan-naqdu khair. Kalau memang sama kadarnya, ya, sesuatu yang dijanjikan ini, yang kontan dengan yang ditunda, sesuatu yang setara, maka benar, yang kontan itu lebih baik Enggak ada yang mengingkari. Kalau sama barangnya, ukurannya, jenisnya, nominalnya, kualitasnya, semua sama. Maka yang kontan jelas lebih baik daripada yang ditunda. Karena barangnya sama. Akan tapi wa in tafawata wa kanat an-nasi'ah aktsar wa afdal fa khair. Tapi perhatikan, ternyata sesuatu tersebut ya berbeda. Ada bedanya dari sekian sisi. Maka sesuatu yang ditunda ini lebih utama, lebih baik. Karena apa? Ada perbedaan dari sesuatu tadi yang kontan dengan yang ditunda. Kualitasnya, kadarnya, nominalnya, semua nilainya sangat berbeda. Maka orang yang cerdas tentu akan memilih yang terbaik. Karena tidak sama kondisinya. Yang kontan remeh, bahkan akan fana, hilang seiring waktu berjalan. Tapi yang ditunda ini, sesuatu yang dijanjikan memiliki nilai yang luar biasa. Sifatnya kekal, tidak akan fana. Maka ini afdol, faya khair. Maka ini yang lebih baik. Fakaifa wa dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha kanafsin wahidin min anfasil akhirah. Lantas bagaimana kondisinya? Ya, keadaan dunia seluruhnya ini dari awal hingga akhirnya ini diibaratkan seperti satu nafas dari nafas-nafas akhirat. Hanya satu teguhan saja. Satu hela nafas saja. Kita kalau nafas, sekali nafas saja. Kenikmatan yang sangat sebentar dibandingkan dengan kenikmatan yang abadi nanti di akhirat. Digambarkan oleh Imam Zina, kanafsin wahidin min anfasil akhirah. Bagaimana kalau perbandingannya demikian, kita diajak berpikir. Kenikmatan dunia awal hingga akhirnya, ini hanya sebatas seperti satu nafas saja. Kalau ini yang digandrungi, yang lebih dipilih dibandingkan nafas-nafas akhirat yang kenikmatannya tidak pernah terbetik dalam hati-hati kita. Nah, itulah yang demikian. Lebih memilih yang fana. Kama fi musnad al-imam Ahmad wa Tirmidhi min hadith al-mustawrib bin Shaddad. Gambaran perkataan imam di sini, ya, seperti yang disebutkan dalam musnad imam Ahmad, disebutkan pula dalam Sahih Tirmidhi, dari hadith mustawrib bin Shaddad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Perhatikan, gambaran dunia dengan gambaran akhirat kenikmatannya. Ya. Tidaklah kenikmatan dunia itu dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, melainkan seperti salah seorang di antara kalian memasukkan jarinya ke dalam al-yam, yakni apa? Lautan yang luas dan dalam. Dicelupkan jarinya, falyadzur bima yarji. Maka perhatikan yang nempel di jari tersebut. Kalau ada tetesan satu saja, Masya Allah, ya lumayan. Ya. Tapi kalau cuma nempel, basah saja, ya itulah kenikmatan dunia. Paling banternya ada satu tetesan. Dibandingkan dengan apa? Lautan yang sangat luas dan dalam. Itu bandingan kenikmatan akhirat nanti. Jadi tidak ada tandingannya. Tidak bisa kemudian dibandingkan. Ini sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Menegaskan dari perkataan imam tadi. kanafsin wahidin min anfasil akhirah. Malah ternyata dalam hadis disebutkan dengan jelas kinayahnya bagaimana kenikmatan dunia itu. Maka kita celupkan satu celupan jari kita ke lautan yang luas, maka yang kembali di jari itu, perhatikan, itulah kenikmatan dunia yang sangat sedikit. Itu pun nanti akan terkikis, hilang. Kena angin, kering. Bandingkan dengan lautan tadi. Seberapa besar, luasnya kenikmatan akhirat. Qala rahimahullah, fa'itharu hadhan nakdi ala hadhin nasi'ah min a'zamil hubni waqtahil jahil. Kata Imam rahimahullah. Maka kalau ada orang yang mengutamakan yang dia katakan sebagai suatu yang kontan an-naqd ini, ya, yang hanya seperti satu nafas tadi, dibandingkan dengan sesuatu yang ditunda. Orang yang mengutamakan yang kontan tadi katanya, ini menunjukkan min a'dhamil huben. Ya. Berarti orang ini termasuk orang yang paling tertipu dan orang yang paling jelek bodohnya. Akbah ini jelek, al-jahal, bodoh yang sangat jelek sekali. Karena apa? Keliru dalam membandingkan kenikmatan yang diambil. Huben itu gambarannya orang kalau dagang jualan, dia menuju pasar, dia bakul barangnya itu 200 ribu. Tidak ya. Tahu ternyata harga pasar itu ya, tinggi. Ya. Dia menjualnya hanya apa? Karena dijatuhkan ya, oleh orang-orang pasar. Dikatakan kalau barangnya itu barang tidak baik. Dihargai 150. Maka dia tertipu. Padahal itu di sana dikenal barangnya ini barang yang mahal. Atau membeli sesuatu juga demikian. Yang ditawarkan kepada dia barang yang kualitasnya rendah, dihargai dengan nilai yang tinggi. Padahal itu bahasa kita rosokan. Tidak ada nilainya. Ini hubungan, tertipu. Maka orang yang memilih yang nakat tadi, gambarannya demikian. Faidha kana hadha nasabu dunya bimajmu'iha il-akhirah. Fama mikdaru umulil insan binisbah il-akhirah. Maka kalau kadar atau standar dunia ini, seluruhnya awal hingga akhirnya tadi yang disebutkan oleh imam seperti satu nafas dari nafas-nafas akhirat itu, dibandingkan dengan kenikmatan akhirat yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW, maka bagaimana pula dengan kadar umur manusia ya, dibandingkan dengan akhirat nanti umur kita. Siapa yang akan melampaui umur 150 ke atas? Bisa dihitung. Bahkan mungkin untuk zaman sekarang tidak kita dapati 100 sekian paling sedikit mentok. Bahkan Rasulullah sudah sebutkan umur umat itu ya kisaran 60 sampai 70. Itu umat Muhammad SAW. Ada yang lebih bonus, masya Allah. Luar biasa itu. Yang ada kurang dari itu atau antara itu kisarannya. Dibandingkan dengan kenikmatan akhirat tadi. Diulang oleh imam untuk menunjukkan betapa perbandingannya ini luar biasa. Untuk kita berpikir di dalam memilih kenikmatan itu benar-benar tidak salah pilih. Fa'ayyuma aula bil aqil. Maka yang mana yang diutama bagi orang yang cerdas? Itharul ajil fi hadhil muddah al-yasirah. wa hirmanil khair athaim fil akhirah am tarku syai'in shaghirin haqirin munqatin an qarib liya'khudha ma la qimata lahu wa la khatara lah wa la nihayah li'atatih wa la ghayata li'amatih. Mana yang akan dipilih bagi orang yang cerdas? Lebih mengutamakan kenikmatan dunia yang sifatnya segera dan sementara ini, ya, dengan waktu yang yasir, yang sangat sebentar, ya, dan menolak perkara yang baik abadi di akhirat, mana yang dia pilih? Memilih suatu yang segera tadi, yang diharap dianggap spontan, padahal waktunya ya sirah sangat sebentar, cuma sementara. Dan dia memilih menolak kebaikan yang abadi di akhirat. Apakah ini yang dipilihnya? Atau meninggalkan sesuatu yang kecil, hakir, rendah, yang akan hilang dalam waktu yang cepat, sebentar akan hilang. Seiring dengan apa? Umur kita. Dalam rangka mengambil apa? Liyakhudha ma la qimata qimatalah. Dalam rangka mengambil perkara yang tidak ternilai. Perkara la khatarolah, yang belum pernah terbecit, terbetik dalam hati-hati kita. Kenikmatan akhirat. Kenikmatan yang la nihayata li'adadih. Tidak ada batasannya untuk jumlah kenikmatan yang Allah sediakan. Tidak ada batasan waktu. Bayangkan kenikmatan akhirat yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang mukmin. Demikian. Sesuatu yang tidak ternilai, tidak pernah terbetik di hati-hati kita. Tidak ada batasan jumlah. Tidak ada batas waktu pula kenikmatan akhirat. Fa ayyuma aula bil aqil, maka mana yang akan dipilih bagi orang yang berakal? Kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kita masuk yang akil atau ghairu akil. Kita bisa mendiagnosanya sendiri-sendiri. Mana yang kita pilih? Qala rahimahullah fa amma qaulul akhir, adapun ucapan yang lain, la atruku mutayaqqanan limashkukin fi, aku enggak akan meninggalkan sesuatu yang meyakinkan untuk sesuatu yang meragukan. Aku enggak akan meninggalkan sesuatu yang yakin untuk perkara yang meragukan. Kalau ada ucapan yang demikian, ini juga bisa dimaknai dengan makna yang ganda. Ini yakin urusan yang mana? Urusan yang spontan tadi atau karena keyakinan dia terkait dengan keimanannya benar? Fa yaqulu lahu, kata Imam rahimahullah, ucapan ini imma an takuna ala syakkin min wa'dillah wa wa'idi wa siddi rusulih. Au takuna ala yakinin midzalik. Yang pertama, ucapan ini, aku tidak akan meninggalkan yang meyakinkan dibandingkan memilih sesuatu yang meragukan. Ini bisa jadi ucapan disebutkan oleh orang yang ada syak, ada keraguan pada dirinya dari janji Allah Subhanahu wa taala. Ragu terhadap ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ragu terhadap benarnya risalah yang dibawa oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa diartikan demikian. Karena dari awal ucapan-ucapan orang yang lebih memilih kontan tadi, yang menurut mereka ini yang dipilih, lebih meyakinkan. Karena langsung, enggak nunggu, enggak ditunda, enggak dijanjikan nanti, langsung ada di hadapannya. Maka ini penafsiran yang pertama, bisa jadi ini ucapan orang yang ragu terhadap janji Allah. Ini menunjukkan apa? Orang ini tidak ada keimanan padanya. Na'udzubillah. Bahkan bisa terjatuh dalam kekufuran. Karena Allah sebutkan dalam ayatnya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Hanyalah seorang itu dikatakan beriman. Yani orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada keraguan pada dirinya, yakin apapun yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya. Tidak ada keraguan sama sekali. Janji-janji Allah berupa jannahnya, ancaman-ancamannya, tidak ada keraguan sedikit pun. Adapun ini, ucapan ini, ya, kalau ini dimaksudkan oleh orang-orang yang ragu terhadap janji Allah, maka kalau ini disebutkan oleh Allah, orang yang beriman sifatnya tidak ada keraguan, berarti ini bukan orang yang beriman. Na'udzubillah, minal kafirin, yang demikian. Ragu terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ragu terhadap janji dan ancaman Allah, ragu terhadap apa yang dibawa oleh Rasulnya. Atau yang kedua kata Imam rahimahullah, takuna ala yaqinin min dzalik. Atau memang benar-benar yakin. Ya ini kebalikannya. Aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang meyakinkan, yakni dari janji-janji Allah untuk sesuatu yang meragukan kenikmatan dunia yang sementara. Benar-benar yakin dia mengucapkan ini. Fa in kunta ala yaqinin fama tarakta illa ghurratu 'ajilah munqati'ah faniyah an qurbin. Kalau benar ya, kondisimu, keadaanmu, keyakinanmu tersebut ya, maka tidaklah yang kau tinggalkan melainkan zurah. Kalau dibaca zurah itu maka sesuatu yang kecil, biji jagung. Kalau baca zarah maka sama, molekul yang paling kecil di dunia, zarah. Tidaklah kau tinggalkan kecuali apa? Sesuatu yang kecil, ajilah, yang akan apa? Cepat hilang. Munqati'ah yang terputus. Faniyah yang akan fana, hancur, hilang, binasa. An qarib dalam waktu yang segera. Nah, engkau yakin dengan kondisi ini. Li amrin mutayakinin la syakka fihi wala inqita'a. Untuk mendapatkan perkara yang meyakinkan, yang tidak ada keraguan padanya dan tidak ada terputusnya, yakni kenikmatan, kenikmatan akhirat. Sekali lagi, tidaklah ucapan Imam rahimahullah ini ya, bukan maknanya kemudian dilarang seorang mencari dunia. Ini perlu kita tekankan supaya tidak salah. Yang dilarang yakni mengutamakan dunia dibandingkan akhirat dia. Dunia menjadikan ghayah, tujuan utama dia, bukan sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang dimiliki kalau menjadikan dia lebih dekat kepada Allah, maka ini adalah keutamaan yang besar. Tapi yang dicela adalah dunia yang diraihnya ternyata menjadikan dia jauh, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimallah wa in kunta ala syakkin faraji ayati rabb ta'ala adala ala wujudihi wa qudratihi wa masyiatihi wa wahdaniyatihi. Kalau engkau masih ragu ya, dengan janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah yang ada dalam Al-Qur'an maupun yang disebutkan oleh Rasulnya dalam hadis-hadis, faraji ayat Rabb, perhatikan kembali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fil kaun, ayatul kauniyah maupun ayat-ayat syariah yang tadi dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis Rasul. Perhatikan kembali ke ayat-ayat Allah yang kauniyah maupun syariah, adala ala wujudih, yang akan menunjukkan kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi kita yakin bahwasanya Allah itu ada. Allah yang mengatur alam semesta ini, yang menunjukkan pada kudratihi, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta yang demikian besarnya, bumi, langit, dan yang ada di antara keduanya, dengan masing-masing penduduknya. Langit ada penduduknya sendiri, di atas bumi ada sendiri, di antaranya ada, di dalam bumi juga ada. Ini semua pengaturannya Allah yang mengaturnya. Wa masyiati, yang menunjukkan pula kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, wa wahdaniyati, dan keesaannya. Perhatikan lagi ayat-ayat Allah yang kauniyah maupun syariah. Karena kalau kita perhatikan, ya, kembali ayat-ayat Allah kita akan yakin keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini Allah tegaskan pula dalam ayatnya. Kata Allah, "Law kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Kalau seandainya fihi ma'alihah illallah, di bumi dan langit ini ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya keduanya akan rusak. Dua pengatur sekaligus tentu akan memiliki apa? Keinginan sendiri-sendiri. Akan rusak urusannya. Semua memiliki keinginan, memiliki perintah, memiliki larangan sendiri-sendiri. Fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maka Maha Suci Allah, Rabb arsy, dari apa yang mereka sifatkan. Maka Allah tidak butuh pada sekutu-sekutu di dalam pengaturan alam semesta semuanya. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat yang lain Allah juga sebutkan, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'hu min ilah. Tidaklah Allah mengambil anak, tidak pula bersamanya ilah, sesembahan yang lain. Idzan la dzaaba kullu ilahin bima khalaqa wa la 'ala ba'dihim 'ala ba'd subhanallahi amma yasifun. Karena kalau ada Tuhan atau Rob lain yang bersama Allah, niscaya akan, ya, mereka akan membawa tiap makhluk yang diciptakannya, masing-masing sesembahan akan bawa makhluk yang ia ciptakan. Wala ala ba'dhum ala ba'd, akan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Subhanallahi amma yasifun, Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Allah tidak butuh terhadap tandingan-tandingan sekutu-sekutu. Fani fillah azani Allahu wa iyyakum. Berikutnya kata Imam rahimahullah, wa in kunta ala syakkin faraji ayati rabbi ta'ala adala ala wujudihi wa qudratihi wa masyiatihi wa wahdi wa wahdaniyatihi wa siddi rusulihi fima akhbara atau fima akhbaru bihi anillah. Perhatikan ayat-ayat yang kauniyah maupun syariah yang akan menunjukkan kepada benarnya risalah para utusan Allah, apa-apa yang mereka kabarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tajarrat wa qum lillahi nadhiran aw munadhira. Maka bersendirilah, wa qum, bangkitlah, lillah, untuk Allah, nadhiran, dalam keadaan memperhatikan ayat-ayat kauniyah maupun syariah, aw munadhiran, dan mendiskusikannya, mempelajarinya. Hatta yatabayyana laka anna ma ja'at bir rusul shalawatullahi alaihim anillahi fawal haq alladzi la syakka fihi, hingga jelas bagimu gamblang bahwasanya apa saja yang datang dari Rasul sallallahu alaihi itu semua datangnya dari Allah. Fawal haq, perkara yang benar adanya, hak datang dari Allah. Alladzi la syakka fihi, tidak ada keraguan padanya sedikit pun dan tidak boleh ragu kalau mengaku dirinya mukmin, seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa anna khaliqa hadzal 'alam wa rabbas samawati wal ardi ya ta'ala wa yataqaddas wa yatanazzah 'an khilaf ma akhbarat bi rusuluh anhu. Dan bahasanya pencipta dari alam semesta ini ya, yang menguasai langit, memelihara langit dan bumi, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah yang tersucikan dari apa? Yang menyelisi dari perkara-perkara yang merupakan sifat Allah, dari sifat kesempurnaannya sesuai dengan apa yang dihabarkan oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Janji maupun ancaman yang disebutkan oleh Rasul yang mereka memang tugasnya basyira wa nadhira, memberi kabar gembira berupa al-jannah dan memberikan peringatan berupa an-nar, menyampaikan janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah bagi siapa yang melanggar syariatnya. Walillah azanallahu wa iyyakum. Karena kita harus ingat bahwasanya Allah tidak pernah menyelisih janjinya, akan Allah tepati yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Ingat pula bahwasanya Allah azabnya sangat pedih berlaku bagi orang-orang yang berdosa, tidak mau kembali bertaubat kepadanya. Kata Allah, "Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulahu, innallaha azizun dzuntiqam." Jangan kau mengira Allah menyelisih janjinya, menyelisih janji yang Allah sebutkan pada para rasulnya. Sungguhnya Allah azizun dzuntiqam, maha perkasa lagi maha memiliki siksa yang pedih. Ini merupakan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Qala rahimallahu wa man nasabhu ila ghairi dzalik faqad syattamahu wa kadzabahu wa ankara rufu biyatahu wa mulkahu. Maka barang siapa yang menyandarkan kepada selain itu, ya, dari perkara yang disebutkan tadi, ya, ini janji-janji Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditepati, ancaman-ancamannya sekedar ancaman, nah, kalau menyandarkan kepada perkara selain yang disebutkan tadi terkait dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah, maka sungguh dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Dia telah berdusta atas nama Allah. Mencacati dari sifat-sifat kamalillahi taala. Sifat yang sempurna. Tidak ada aib padanya. Wa ankara rububiyyatahu wa mulkahu. Ia juga mengingkari rububiyyah Allah Subhanahu wa taala dan kerajaannya. Id minal muhal al mumtani' inda kulli dhi fitrah salimah an yakunal malikul haq ajizan au jahilan. Karena suatu yang muhal, suatu yang mustahil, ya, di sisi seorang yang masih memiliki fitrah yang lurus, hati yang akalnya masih selamat. Suatu yang mustahil, kemudian ia mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala raja yang hak merupakan ilah sesembahan yang apa? Ajizan atau jahilan. Dianggap sebagai Tuhan, Rob yang lemah atau jahil. Suatu yang mustahil yang demikian. Kalau dia masih memiliki akal yang sehat, lurus. Kemudian memiliki persangkaan demikian. La ya'lam syai'a. Ia anggap Allah tidak mengetahui suatu pun. La yasma' wa la yubsir. Tidak melihat juga tidak mendengar. Wa la yatakallam. Tidak boleh berbicara. Wa la ya'mur. Tidak memerintah. Wa la yanha. Tidak melarang. Wa la yuthib. Tidak memberikan pahala. Wa la yu'akib. Juga tidak akan memberikan ikob, hukuman. Wa la yu'izzu man yasha. Wa la yudhillu man yasha. Ia anggap Allah tidak akan memuliakan orang yang dia kendaki. Allah juga tidak akan menghinakan siapapun yang Allah kendaki. Wala yursilu rusulahu ila atrafi mamlakati wa nawahiha. Ia juga menganggap Allah tidak mengutus utusan-utusannya kepada penjuru mamlakah, penjuru dunia di sudut-sudutnya. Ini semua suatu yang muhal, yang mustahil. Kebalikan dari ini semua. Dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha perkasa. Allah Maha alim. Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat, bahkan apa yang ada di dalam dada kita, bersitan hati kita, Allah dengar, Allah tahu. Kemudian dikatakan ajizan jahilan. La ya'lamu syai'an. Ini suatu yang mustahil. Inna Allah sami'un basir. Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Kemudian dikatakan la yasma' wa la yubsir. Ini sebuah kelancangan. Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Kapan Allah mau, Allah berbicara. Allah juga memerintahkan. Allah juga melarang. Semua isi dari syariat ini, demikian isinya. Perintah dan larangan. Kemudian dikatakan la ya'mur wa la yanha. Allah memberikan pahala bagi siapa yang taat kepadanya, bertakwa kepadanya, beriman kepadanya. Disediakan pahala yang besar, jannahnya, perjumpaan dengannya nanti. Kemudian Allah tidak mengazab, tidak menghukum hambanya yang mujrim. Tidak mungkin. Ini tidak masuk dalam hikmah Allah SWT. Tidak mungkin yang demikian. Seorang yang berdosa kemudian dibiarkan, tidak ada hukuman baginya sama sekali. Minal muhal yang demikian. Suatu yang mustahil. Walayatani fi ahwali ra'iyati. Dikatakan Allah juga tidak memperhatikan keadaan-keadaan masyarakatnya, hamba-hambanya. Falyatrukuhum sudah. Bahkan Allah meninggalkan mereka dengan sia-sia. Wa yahallihim hamala, membiarkannya begitu saja, tidak ada pertanggungan jawab dari perbuatannya di dunia. Sudah selesai mati, selesai tidak ada urusannya. Ya. Wa hadza yaqtahu fi mulki ahad mulukil bashar wa la yaliqu bihi. Kalau ini disematkan kepada raja dunia saja misalkan, ini sudah mencacati dari raja seseorang yang ada dari raja-raja manusia. Tidak sempatasnya demikian. Fakaifa yajuzu nisbatul malik al-haq al-mubin ilaih. Lantas bagaimana kemudian ini disematkan kepada Allah al-malikul haq al-mubin. Rajanya dari raja di raja. Raja yang hak. Tidak sepantasnya. Qala rahimallah, wa idza ta'ammal insan halahu min mubtada'i kaunihi nutfatan ila hini kamalihi wastawaihi tabayyana lahu anna man huniya bihi hadil inayah. Jika manusia mau memperhatikan keadaan dirinya dari awal keadaan dia, ya, dari mana dia dicipta, awal mula bentuk fase penciptaan manusia. Kalau seorang mau memperhatikan ini, dari air yang hina, nutfah, kemudian segumpal darah berubah menjadi segumpal daging, disempurnakan oleh Allah dan diberikan tulang belulangnya hingga wujud menjadi manusia, sempurna menjadi tubuh dan akalnya. Ya. Kalau orang mau benar-benar ta'amal, yakni memperhatikan kondisi bagaimana perubahan awal penciptaannya, tabayyana lahu anna man unya bihadil inayah, niscaya akan jelas ya, siapa yang memberikan perhatian yang luar biasa terkait hambanya ini. Wa naqalahu fi hadhil ahwal, yang memindahkan kondisi-kondisi dari fase-fase dia mulai kemudian dilahirkan balita ya, yang belum bisa mendengar, belum bisa berbicara, sampai kemudian bisa merangkak, duduk, mulai berjalan. Siapa yang memiliki kekuasaan demikian? Wa sarrafahu fi hadhil aqwar, siapa pula yang zat yang mengurusi tingkatan-tingkatan ini, yakni fase-fase dalam perubahan manusia awal hingga kita dewasa, hingga kemudian nanti kembali lagi di usia senja. La yaliku bi an yuhmilahu wa yatrukuhu suda, maka tidak sepantasnya kemudian Allah diberikan sematan yang penuh aib dan cacat tadi. Allah dikatakan kemudian menelantarkan hambanya, meninggalkannya dengan tanpa pertanggungan jawab, begitu saja. Ini suatu yang tidak mungkin, suatu yang mustahil, dibiarkan hamba-hambanya terbengkalai. La ya'muruhu wa la yanhahu wa la yu'arrafuhu huquqahu 'alaihi. Tidak diperintah, tidak dilarang, tidak diperkenalkan kepada hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuthibu wala yu'akibu, tidak memberikan pahala bagi orang yang taat, tidak pula menghukum bagi para pendosa. Ini suatu yang tidak mungkin. Sekian ayat Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya ayat satul insanu ayyut roka sudah. Apakah manusia mengira bahwasanya dia dibiarkan begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban? Sebuah pertanyaan, tapi ini jelas jawabannya. Sesuatu yang tidak mungkin. Ini yang diyakini oleh orang-orang kafir. Orang sudah mati, sudah selesai urusannya. Tidak ada keyakinan mereka akan dibangkitkan, dihisab, dipertanggungjawabkan amalannya. Mukmin yang tidak demikian. Mereka tahu perjalanan berikutnya seperti apa. Tidak mungkin kemudian tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada pahala, tidak ada ikob. Ayat yang lain Allah sebutkan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha, apakah kalian mengira kami menciptakan kalian abatha, main-main saja, tidak ada tujuannya. Wa annakum ilaina la turja'un, apakah juga kalian mengira bahwasanya kalian tidak dikembalikan kepada kami. Fata'alallahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim, maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala, al-malikul haq, raja yang sebenarnya. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang hak untuk disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, rabbul arsyil karim, yang memiliki arsy yang mulia. Jadi ada ya, pertanyaan yang Allah lontarkan demikian. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Tidak. Ya. Ada perintah, ada larangan yang harus ditaati. Dan sadarilah bahwasanya kita seorang hamba. Ya, yang harus menghamba kepada Khaliknya, penciptanya. Dan Allah telah terangkan bagaimana isi syariatnya melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syarat begitu butuhnya kita terhadap ilmu. Kalau kita tidak tahu bagaimana perintah Allah, bagaimana larangannya, lantas apa yang mau kita jalankan, mana yang akan kita tinggalkan? Akan buta karena apa? Tidak memahami terkait syariat syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tertipu ya, tidak memahami ini. Masih kembali kepada permasalahan sebelumnya. Mereka hanya memegangi perkara-perkara yang dianggap menguntungkan baginya. Allah Maha menerima taubat, Allah akan mengampuni. Ini saja yang dipegang tanpa melihat bahasanya Allah juga Azizun Dzintiqam, memiliki siksa yang pedih yang ini disiapkan bagi para pendosa yang tidak mau kembali kepadanya. Khairillah azanillahu wa yakum. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Insyaallah kelanjutan dari kalam alif rahimullah kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Ila manafaratullah fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.